نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia untuk bisa berada di bulan Ramadan, bisa sampai mendapati 28 Ramadan di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita untuk berusaha ikhlas dan memperbanyak amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Sesungguhnya di antara hikmah disyariatkannya zakatul fitr setelah Ramadan adalah dalam rangka untuk membersihkan kewajiban seseorang berpuasa, membersihkannya dari berbagai macam perbuatan sia-sia dan dosa serta kekurangan dalam menjalankan ibadah puasa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة bahwa Rasulullah عليه الصلاة والسلام mewajibkan zakat al-fitr satu sa' berupa kurma atau satu sa' dari gandum kepada seorang budak ataukah yang merdeka, lelaki ataukah kaum wanita, yang kecil ataukah yang besar dari kalangan kaum muslimin, dan beliau perintahkan untuk dibayarkan zakatul fitr tersebut sebelum manusia keluar menuju musalla pada hari Id. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan yang lainnya dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakatul fitr tuhratan lil sha'im min al-laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah alaihi salatu wasalam mewajibkan zakatul fitr dalam rangka untuk membersihkan seorang yang berpuasa dari kesia-siaan dan dosa, dan dalam rangka untuk memberikan makanan kepada kaum miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salatul Id maka itu teranggap zakat yang diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah Id maka itu hanyalah sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa zakatul fitr itu merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syaratnya. Demikian pula dikuatkan oleh ijma', disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam seperti Ibnu Mundhir rahimallahu dan yang lainnya menukilkan ijma' tentang bahwasanya sedekatul fitri fardun, zakatul fitr adalah sebuah perkara yang diwajibkan. Kepada siapakah zakatul fitr itu diwajibkan? Khawani fiddin azan wa azakumullah, para ulama mereka menyebutkan ada tiga syarat. Siapa yang terpenuhi padanya tiga syarat tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatul fitr. Yang pertama, dia sebagai seorang muslim, disebutkan dalam hadis minal muslimin, yang diwajibkan dari kalangan kaum muslimin. Yang kedua, dia memiliki kecukupan bahan makanan yang dia peruntukkan untuk dirinya dan keluarganya di malam Id dan pada keesokan harinya. Apabila dia memiliki kelebihan dari bahan makanan tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitr untuk dirinya atau orang-orang yang dia tanggung. Dalam riwayat Ad-Daruqutni, Rasul sallallahu alaihi wa sallam kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu sallam amara bi sadaqatil fitri, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr kepada alal abdi wal hurri wasagiri wal kabir mimman tamunun, diwajibkannya kepada seorang budak ataukah yang merdeka, yang besar ataukah yang kecil dari orang-orang yang kalian tanggung, yakni yang kalian nafkahi. Meskipun Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah merojihkan bahwa riwayat ini riwayat yang mauquf sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, namun maknanya sahih, dikuatkan oleh ijma' yang disebutkan oleh para ulama. Ibnu al-Mundzir rahimahullah beliau menyebutkan dalam al-ijma' wa ajma'u alla anna sadaqatal fitr tajibu 'alal mar'i in amkanahu ada'aha an nafsihi wa auladi alladhina la amwala lahum, bahwa para ulama mereka telah sepakat bahwa zakatul fitr itu wajib bagi seseorang apabila dia mampu untuk menunaikannya, demikian pula membayarkannya untuk dirinya dan untuk anak-anaknya yang mereka tidak memiliki harta. Demikian pula disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa Rasul SAW mewajibkan zakatul fitr itu juga kepada seorang budak, demikian pula yang merdeka, demikian pula yang masih kecil, anak-anak ataukah yang dewasa. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mereka menanggung orang lain, maka mereka pun berkewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitr apabila yang ditanggung tersebut seorang yang tidak memiliki harta, seperti seorang anak kecil ataukah seorang budak. Khawani fiddin azani wa azakumullah. Syarat yang ketiga, bahwa dia mendapati waktu wajibnya zakatul fitr tersebut. Yang dimaksud dengan waktu wajib adalah siapa yang terpenuhi dua syarat sebelumnya, mendapati waktu tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitr. Waktu wajibnya zakatul fitr adalah terbenamnya matahari di Ramadan yang terakhir, yang menunjukkan masuknya satu syawal. Siapa yang mendapati waktu tersebut dalam kondisi dia berstatus sebagai seorang muslim dan berstatus sebagai seorang yang hidup di waktu itu, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitr, atau orang-orang yang wajib menafkahinya mengeluarkan zakatul fitr untuknya. Oleh sebab itu, para ulama mereka sepakat tidak diwajibkannya zakatul fitr atas janin, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Mundzir rahimahullahu ta'ala dalam al-ijma'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun waktu sunnahnya, waktu istihbab untuk menunaikan zakatul fitr telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, yang mana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk membayarkan zakatul fitr tersebut sebelum seseorang keluar menuju musalla pada hari Id. Adapun waktu bolehnya, seseorang boleh mengeluarkan zakatul fitr dua atau ketiga hari sebelum hari Id. Dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta, kana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yab'atsu bi zakatil fitr ila alladhi tujma'u 'indahu qabla al-fitr bi yawmayn aw thalath. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyalurkan zakatul fitr kepada orang-orang yang dikumpulkan zakatul fitr pada mereka sebelum hari Id dua atau ketiga hari sebelumnya. Khawani fiddin azani wa azakumullah, apa yang dikeluarkan dari zakatul fitr? Hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dikeluarkan dari zakatul fitr adalah makanan pokok setempat dan tidak sah mengeluarkannya dalam bentuk uang kepada yang berhak. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat al-imamu Malik, pendapat al-imamu Syafi'i, dan pendapat al-imamu Ahmad rahimahullah, dan jumhur para ulama. Di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah, hadis dalam riwayat al-imamu al-Bukhari, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin. Kami dahulu di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam pada hari Idul Fitr mengeluarkan zakatul fitr satu sa' berupa makanan. Ini menunjukkan bahwa yang dikeluarkan dari zakatul fitr adalah makanan. Adapun kadar dari satu sa' tersebut adalah 4 mud yang disesuaikan dengan kondisi bahan makanan yang dikeluarkan. Para ulama mereka menasihatkan untuk mengeluarkan setiap sa' itu kadarnya 3 kilogram agar kemudian dia lebih berhati-hati untuk menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dia, sehingga dia bisa mendapatkan hikmah dari diwajibkannya sadaqatul fitr tersebut berupa pembersihan dari kekurangan dan kesalahan yang dia lakukan dalam ibadah puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله sesungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhenti dengan berhentinya Ramadan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah terputus dengan berakhirnya Ramadan. Bahkan seseorang diperintah untuk terus beribadah kepada Allah sampai kematian itu menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada Anda. Khwanifidin azan wa'azakumullah, di akhir-akhir Ramadan ini, di antara kesalahan yang sering kali terjadi adalah lemahnya semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seseorang tidak mengerti, seseorang tidak dapat memastikan apakah ibadah yang telah dia lakukan sebelumnya adalah merupakan ibadah yang diterima di sisi Allah ataukah tidak. Kita hanya bisa berharap dan berdoa agar kemudian ibadah itu menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sesungguhnya sangat bersemangat untuk memalingkan seorang muslim dari beribadah kepada Allah, sebagaimana syaitan juga bersemangat untuk menjadikan amalan seorang muslim itu batal dengan riya di sela-sela amalan tersebut, sebagaimana syaitan juga sangat bersemangat untuk membatalkan amalan ibadah seseorang setelah dia selesai mengamalkannya. Dimunculkannya rasa ujub, rasa besar, rasa bangga dengan apa yang telah dia perbuat. Boleh jadi syaitan akan datang untuk kemudian menghias-hiasi, nas'alullah lana walakumul afiyata wassalamah, menghias-hiasi bahwa ibadahnya telah menjadi ibadah yang makbulah, sehingga dia telah bersih seperti seorang bayi yang terlahir, sehingga ditampakkan kepadanya untuk kemudian dia bebas dari syariat. Boleh jadi dia akan dihasung untuk mendengarkan suara-suara yang diharamkan oleh Allah. Boleh jadi dia akan dilemahkan semangatnya dengan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menyibukkannya dari memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah berusaha untuk membatalkan amalan ibadah yang telah dia lakukan sebelumnya. Dalam kondisi syariat ini betul-betul memperhatikan agar seorang hamba itu menjaga amalan solehnya dan tidak batal, terutama di akhir-akhir perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang dia kembali mengurai benang-benang dari kain yang telah dipintalnya, yang telah ditenunnya, lalu kemudian dia uraikan. Setelah sebelumnya dia berusaha menenunnya dengan penuh kekuatan. Lihat ma'asyiral ikhwah, azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, jangan menjadi seperti mereka, orang-orang yang merusak amalannya setelah dia beramal, lalu kemudian dia merusaknya, dia batalkan, dia hapuskan apa yang telah dia perbuat. Perjuangan yang selama ini telah dia lakukan untuk berusaha mencari ridha Allah, di akhir-akhir kadang-kadang ujian itu muncul, padahal Rasul alaihi salatu wasalam telah mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan penutup-penutup akhirnya. Ikhwani fiddin, kita juga mengetahui bahwa keutamaan Ramadan itu didapat apabila seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah mukaffiratun lima bain wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, antara salat-salat lima waktu, antara Jumat menuju Jumat berikutnya, antara Ramadan menuju Ramadan berikutnya, terdapat penghapus-penghapus dosa apabila seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Ikhwani fiddin azani wa zakumullah, jangan sampai syaitan itu masuk mengganggu seseorang, lalu kemudian menghias-hiasi amalannya, ditampakkan kebaikan terhadap apa yang telah dia perbuat, lalu mungkin saja akan dibisikkan untuk dia mendengarkan sesuatu yang diharamkan seperti musik, padahal musik termasuk di antara suara-suara yang terlaknat, dan tanda-tanda dosa besar adalah amalan itu terlaknat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bazzar, sautani mal'unani fid dunya mizmarun inda ni'matin warannatun inda musibah, ada dua suara yang terlaknat di dunia, demikian pula di akhirat, yaitu suara musik nyanyian di saat sukacita, di saat bergembira, dan suara niyaha ratapan di saat terkena musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga amalan-amalan kita, bersungguh-sungguh untuk beristighfar kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk ibadah dan ikhlas. Jangan sampai seseorang tertipu dengan amalannya, dia tidak mengetahui apakah dia mendapatkan nilai ibadah di malam Al-Qadar yang dia sudah lewati, ataukah mungkin akan dia jalani. Seseorang tidak mengetahui apakah dosa-dosanya telah terampuni dengan ibadah yang dia perbuat. Dia hanya bisa berdoa dan berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita seluruhnya ampunannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma jadnibnum bitanatas su. Allahumma rabbana atina wa iyyahum al-huda wa at-taqwa wal afafa wal ghina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.